Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surutigo dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta dan sekitarnya, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang kali ini memasuki silsilah nomor 59 yang temanya adalah kecupan kasih sayang. Kami merasa perlu untuk mengangkat tema ini antara lain karena disebabkan kurang harmonisnya hubungan sebagian anak dengan orang tuanya. Dan itu terlihat jelas ketika tidak sedikit anak-anak yang merasa tidak nyaman untuk tinggal di rumahnya sendiri. Buktinya mereka hanya menjadikan rumah itu tempat untuk makan saja. Dia pulang ketika lapar, setelah pulang, setelah kenyang, dia akan keluar kembali dari rumahnya. Dan fenomena seperti ini banyak kita dapatkan di dalam rumah-rumah yang ada di sekeliling kita, di mana anak-anak menjadikan rumahnya hanya sekedar tempat untuk makan. Dia lebih nyaman untuk tinggal dan bergaul dengan teman-temannya dibandingkan duduk beserta orang tuanya sendiri yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai, dan seterusnya. Dan kita sering mendengarkan keluhan orang tua yang mengatakan, "Ustaz, kenapa kok anak saya lebih mendengar omongan temannya dibandingkan orang tuanya? Kenapa kok anak saya lebih mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain dibandingkan apa yang disampaikan oleh ayah dan ibunya sendiri? Apa yang salah dengan diri saya?" Pernah saya sampaikan di sini bahwa ketika anak lebih mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain yang bukan apa-apanya dibandingkan mendengar apa yang disampaikan oleh orang tuanya, maka seharusnya yang pertama kali introspeksi diri adalah orang tuanya. Karena secara logika itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena orang tua itu jasanya jauh lebih besar dibandingkan teman-teman. Anak itu mengenal orang tuanya sejak lahir. Sudah kenal orang tuanya. Dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang merawat, dia yang membiayai segala hal. Akan tetapi, bagaimana mungkin anak ini lebih percaya kepada orang yang baru dia temui setelah dia besar. Dan teman-temannya ini gak pernah membiayai dia. Pasti ada yang keliru di sini. Apa yang menyebabkan itu? Dan bisa jadi salah satu faktor yang menyebabkan jauhnya anak dari orang tua adalah karena faktor kasih sayang yang kurang didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa sekalian akan mengatakan, saya sayang kok sama anak saya. Buktinya anak saya biayai. Mulai dari lahir sampai, bahkan sampai sekarang anak saya sudah nikah pun masih sering saya bantu. Betul. Setiap orang tua yang ditanya apakah engkau sayang kepada anakmu, pasti dia akan mengatakan sayang. Akan tetapi apakah anak faham bahwa orang tuanya itu sayang sama dia atau tidak? Ini masalah lain. Anda boleh katakan dengan lisan Anda, Anda sayang kepada anak Anda. Tapi apakah anak Anda menyadari bahwa orang tuanya itu sayang sama dia? Belum tentu. Maka di sini perlulah kita mengangkat tema tentang kecupan kasih sayang. Kecupan atau ciuman dari orang tua kepada anaknya itu adalah salah satu tanda. Dan bukan satu-satunya tanda. Salah satu tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dengan kecupan atau ciuman kasih sayang itu, maka anak akan merasa bahwa orang tuanya benar-benar sayang sama dia. Kadang-kadang orang tua atau anak belum bisa menangkap apakah orang tuanya itu sayang sama dia atau tidak, karena dia tidak melihat tanda-tanda tersebut. Mungkin akan ada orang tua yang mengatakan, loh, saya kan tiap hari ngasih sangu anak saya. Anak saya minta apapun saya beri. Ya, bahkan kadang-kadang walaupun hati kecil saya tidak setuju, saya kasih karena kasih sayang saya kepada orang kepada anak saya. Anak saya minta permainan apa saya kasih, minta PS, minta apa, minta game, minta apa sih saya kasih. Anak saya pengen game online, minta berapapun saya kasih setiap hari. Apa itu kurang, Ustaz, untuk menunjukkan kasih sayang? Justru ya, anak-anak terkadang lebih merasa kasih sayang orang tuanya dengan sentuhan dan ciuman kasih sayang dari orang tuanya dibandingkan uang yang dia berikan kepada anaknya. Dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh orang tua. Dia pikir dengan dia memberikan apapun yang diminta oleh anaknya, dia pikir itu sudah mewakili ya, dari ungkapan kasih sayang. Perhatian Anda, wahai orang tua, kepada anak Anda. Diamnya Anda, wahai orang tua, ketika anak itu berbicara dengan Anda. Kemudian ketika Anda, anak ingin curhat kepada Anda, Anda meninggalkan seluruh hal yang bisa mengganggu waktu curhat anak kita, itu adalah salah satu dari pertanda kasih sayang Anda kepada anak Anda. Maaf. Kadang-kadang orang tua itu ketika mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh anaknya, dia tidak konsentrasi. Dia terlalu sibuk dengan kotak-kotak yang macam-macam. Ada kotak yang namanya HP, ada kotak yang namanya TV, ada kotak yang namanya apa lagi ya? Ya, macam-macam kotak. Ya, yang mengganggu komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Sehingga subhanallah, enggak tahu saya pernah sampaikan di mana, di sini atau di kesempatan yang lain, diceritakan ada seorang anak yang merindukan ya, ada seorang anak yang merindukan bisa ngobrol dengan bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya ini selalu pulang larut malam. karena sibuk pekerjaan dan seterusnya. Maka suatu hari si anak ini menunggu kedatangan bapaknya sampai malam. Setelah bapaknya datang, maka terus anak itu menyambut kehadiran bapaknya, dan bapaknya ya sekedarnya saja ya menyapa anaknya. Kemudian bapak itu tentu baru pulang kerja, dia merasa capek. Si anak itu mengatakan kepada bapaknya, "Wahai Pak, sebenarnya gaji bapak berapa sih? Sebenarnya gaji bapak di kantor berapa sih? Kok berangkatnya pagi, pulangnya malam?" Pengen tahu anak itu. Kemudian bapak itu bercerita, "Oh, gaji bapak di kantor segini," dengan bangga dia bercerita. Kemudian bapaknya mengatakan, "Nak, bapak ini kalau dibagi gaji yang bapak terima dengan jam kerja bapak, dalam satu jam bapak ini digaji 50 ribu. Jadi kalau dibagi-bagi, jadi gaji satu bulan dibagi dengan jumlah jam yang dia bekerja di dalamnya, maka bapak ini digaji 50 ribu. Per jamnya digaji 50 ribu oleh kantor." Akhirnya si anak itu berkata kepada bapaknya, "Pak, boleh enggak adik pinjem? Boleh enggak adik pinjem uang bapak 20 ribu? Nah, bapaknya ini sebenarnya sudah capek. Dia dengar pertanyaan anaknya yang macam-macam itu, dia sudah malas lagi. Udah. Bapak itu mengatakan, "Lo buat apa sih dek, besok aja lah. Ya. Bapak kasih. Kamu gak usah pinjem, bapak kasih. Tapi bukan sekarang nak, bapak capek." Kemudian anak itu merajuk, minta kepada bapaknya, "Pak tolong, adik mau pinjem 20 ribu. Bapak itu, "Udahlah, kamu kenapa sih? Ya, jangan rewel gitulah. Apa kamu gak tahu bapak sedang capek?" Ya. Terus mendesak, akhirnya bapaknya gak sabar. "Udah, diem kamu. Jangan banyak ngomong, besok bapak kasih." Akhirnya si anak itu nangis, kemudian masuk ke kamarnya. Bapak tentu melihat anaknya nangis, dia gak tega pula. Akhirnya anaknya masuk ke kamar nangis sambil tiduran, terus didekati pelan-pelan oleh bapaknya. Si bapak bertanya, "Sebenarnya kamu 20 ribu itu butuh buat apa? Kamu minta berapapun akan bapak kasih, tapi kan waktunya gak pas sekarang, mau buat apa?" Anak itu mengatakan, "Pak, bapak kan dibayar oleh kantor sehari 50 ribu. Saya ini sudah nyelengi, sudah nabung. Sampai saat ini uang saya baru terkumpul 30 ribu. Jadi saya butuh 20 ribu lagi supaya uang saya 50 ribu. Saya pengen membayar bapak 50 ribu supaya bapak mau duduk sama saya satu jam. Jadi saya minta Pak tolong satu jam itu dikasih ke saya tak bayar gak apa-apa 50 ribu." Bapak itu gak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi duduknya Anda wahai orang tua dengan anak, itu dirindukan sama anak. Walaupun mungkin hanya sekedar ngobrol ringan. Apalagi seandainya Anda bukan hanya duduk dengan anak, akan tetapi Anda juga berusaha untuk mencium anak Anda dengan penuh kasih sayang. Dan ciuman atau kecupan kasih sayang dari orang tua kepada anak itu adalah merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar teori di dalam pendidikan yang kita dapatkan dari teori-teori barat saja, bukan. Jadi orang tua mencium anak itu sedang mengamalkan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan, pada suatu hari ada beberapa orang Arab Badui, ya, orang Arab yang datang dari, kalau sekarang ya dari gunung, ya, dari kampung, ya, datang kepada Nabi SAW menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Arab Badui itu kepada Nabi SAW adalah pertanyaan mereka, Wahai Rasul, apakah engkau mencium putra-putrimu? Ini pertanyaannya orang Arab. Ya, kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apakah engkau mencium putra-putrimu dalam keseharianmu? Maka Nabi SAW pun menjawab, iya. Ya, tentu saya mencium putra-putriku. Kemudian, apa komentarnya orang-orang Arab itu? Orang-orang Arab itu mengatakan, adapun kami, wallahi demi Allah, kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Ini orang-orang Arab Badui membanggakan. Ya. Dia membanggakan diri bahwa mereka tidak mencium anak-anaknya. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh orang-orang oleh Arab-Arab Badui tersebut, apa komentarnya Nabi SAW? Perhatikan komentar beliau. Awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, aku tidak bisa berbuat banyak untukmu apabila Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari dalam hatimu. Jadi Nabi SAW ya, secara eksplisit, ya, secara tersirat, beliau mengatakan bahwa orang tua yang tidak pernah mencium anaknya, rasa kasih sayang dari hatinya sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW ya, tidak bisa berbuat banyak untuk orang-orang yang sudah dicabut rasa kasih sayang dari hatinya. Maka ini bukan hal yang sepele, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Jadi ciuman itu adalah merupakan salah satu simbol, salah satu tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ini satu hadis. Hadis yang lain, kalau tadi dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, hadis yang berikutnya dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Dan ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau. Beliau punya cucu namanya Al-Hasan bin Ali. Putranya Al-Hasan, ya. Yakni dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Pada suatu hari, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucu beliau Al-Hasan bin Ali. Dan di situ ada seorang Arab namanya Al-Aqra bin Habis. Begitu melihat Al-Aqra ibn Habis, begitu dia melihat Nabi SAW mencium anak kecil ya, yang bernama Al-Hasan bin Ali, apa komentarnya? Wallahi demi Allah, inna li asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Demi Allah, wahai Rasul, aku ini punya anak 10. Berapa anaknya? 10. Satu pun enggak pernah saya cium. Jadi Al-Aqra ini ingin membanggakan, ya. Ingin membanggakan diri bahwa saya ini walaupun punya anak 10 enggak satu pun tak ciumi, wahai Rasul. Apa komentarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sambil melihat Al-Aqra ibnu Habis, beliau berkata, man la yarham la yurham. Ketahuilah bahwa orang-orang yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak akan disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Hati-hati. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, maka kita harus menyayangi orang lain, terutama anak-anak kita sendiri. Ada sebagian orang tua gengsi, ya, mencium anaknya apa? Gengsi, ini kan lucu, ya, mencium anaknya gengsi, anaknya sendiri kok, kenapa gengsi? Ya, apalagi anak-anak yang masih kecil-kecil, ya, yang kadang-kadang belum bisa memahami ungkapan, anak kecil itu bisa memahami ungkapan antara dengan bahasa, baik verbal maupun non-verbal, baik bahasa dengan lisan maupun non-lisan, yaitu dengan sentuhan, dengan pelukan, ya, dengan ciuman. Itulah cara yang paling gampang untuk mengungkapkan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Loh, anak belum paham, Ya baru berapa bulan, masa kita kata, nah aku sayang banget sama kamu, mana paham dia? Ketika kita dekap dia dengan penuh kehangatan, kita elus kepalanya, kita cium, itu anak akan paham bahwasanya orang tua itu sayang sama dia. Sudah. Jadi kasih sayang, ya anak, ya kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah merupakan salah satu sifat yang sangat menonjol di dalam diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah salah satu sebab yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada keridhaan dan surga dari Allah Azza wa Jalla. Kisah yang lainnya tentang potret kasih sayang yang dicontohkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah kisah yang disampaikan oleh Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, pada suatu hari ada seorang ibu, ada seorang wanita bertamu ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu itu bawa dua anak kecil. Ternyata sampai ke rumah Rasul, di situ enggak ada beliau, adanya Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah paham, lihat dari roman mukanya, dari raut mukanya ibu dan anak ini, mereka sedang kelaparan. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya enggak ada apa-apa. Enggak ada makanan. Yang ada di rumahnya cuma kurma. Itu pun cuma 3 butir. Bayangkan, kurma cuma berapa? Cuma 3 butir. Dan itulah, 3 butir itulah yang untuk sarapannya Aisyah, untuk sarapannya Nabi SAW. Akan tetapi karena kasih sayang, subhanallah. Karena kasih sayang yang ada dalam diri Aisyah radhiyallahu anha, maka beliau pun berikan 3 kurma itu kepada ibu. Kepada sang ibu, ya, dan 2 anaknya. Dengan asumsi, dengan anggapan oleh Aisyah radhiyallahu anha, 3 kurma itu akan dibagi. 1 buat ibunya, 1 buat anak yang pertama, dan 1 lagi buat anak yang kedua. Berarti kan pas, 3 butir kurma. Sudah. Sang ibu itu senang sekali, karena memang sudah seharian mereka bertiga tidak makan. Diambillah 3 kurma itu, diterima, diambil oleh sang ibu, setelah mengucapkan terima kasih, dia bagi. Sama ibu dibagi, 1 buat anak yang pertama, 1 yang kedua buat anak yang kedua. Berarti sisa berapa? Sisa 1 dipegang oleh ibunya, buat jatah ibunya. Begitu anak itu dapat kurma, langsung lahap dimakan. Kalau kurma cuma 1 ya, dimakan langsung apa? Langsung habis. Ya setelah habis itu, mereka masih nyari lagi, ngelihat ibunya. Ya mungkin dia gak ngomong anak itu, tapi ngelihat ibunya. Ibunya paham, anak ini masih lapar, masih kurang. Akhirnya 1 kurma yang ada di tangan sang ibu yang itu seharusnya buat jatah dia oleh ibu tadi dibelah jadi 2. Separohnya dikasihkan anak yang pertama dan separohnya dikasihkan anak yang kedua. Ibunya makan apa? Hah? Makan bijinya. Gak dapat apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha kagum dia. Beliau kagum. Aisyah radhiyallahu anha kagum melihat betapa sayangnya ibu itu kepada anaknya. Padahal sebenarnya seharusnya orang itu lebih kagum kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena satu-satunya makanan yang ada di rumahnya diberikan kepada orang lain. Akan tetapi Aisyah ingin cerita pengalaman itu kepada Nabi SAW. Maka begitu Rasulullah SAW pulang ke rumah, maka langsung Aisyah bercerita tentang kejadian yang dia lihatnya tadi. Wahai ibu, wahai Rasul, wahai suamiku, tadi aku melihat kejadian seperti ini. Maka Nabi SAW pun mengatakan, wahai Aisyah, apa yang membuat kamu heran? Apa yang membuat kamu heran? Sesungguhnya Allah telah mengasihi wanita tersebut karena kasih sayang dia kepada kedua anaknya. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah azza wajal sayang kepada ibu tadi karena apa? Karena kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Jadi wahai para orang tua, wahai para bapak, wahai para ibu, kalau Anda ingin disayang sama Allah, sayangilah anak-anak Anda. Itu salah satu caranya. Salah satu cara kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jal adalah sayangilah putra dan putri kita. Kisah yang terakhir tentang kasih sayang Nabi SAW kepada anak adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adkhulu fi ssalati wa ana uridu italataha." Rasulullah SAW bercerita, terkadang aku, kata Nabi SAW, salat dan aku sudah berniat pengen baca suratan panjang. Jadi sebelum sholat Nabi SAW sudah berniat, sudah bermaksud, sudah berazam, saya nanti sholat ini akan baca suratan yang panjang. Tapi di tengah-tengah sholat apa yang terjadi? Wa asma'u buka as-sabi. Ketika sholat itu, tengah-tengah sholat, saya dengar ada bayi nangis. Ya, ibu, ya seorang ibu bawa anaknya ke masjid. Mungkin karena satu dan lain-lain, anaknya nangis. Rasulullah SAW mendengar ada tangisan bayi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Fa'atajawazu fi salati. Maka aku pun menyegerakan sholatku. Mempercepat sholatku. Padahal tadi sebelum sholat sudah berniat Nabi SAW ingin panjang bacaan suratnya. Tapi begitu melihat ada suara bayi nangis, beliau langsung rubah maksudnya itu. Beliau percepat sholatnya, tetap tumakninah tentunya. Ya. Apa alasan beliau? Mimma a'lamu min syiddati wujdi ummihi min bukaihi. Karena aku sadar betul betapa tidak tenangnya hati sang ibu ketika mendengar tangisan anaknya. Subhanallah. Itulah kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita contoh. Ya, perlu kita contoh terutama yang jadi imam, ya. Jadi kalau sudah tahu dengar bayi nangis di belakang, jangan malah baca surat Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi tabatawa. Tangisnya tambah seru, ya. Ibunya tambah enggak karu-karuan yang di belakang. Ya kalau sudah tahu ada bayi nangis, para imam, bacalah ya surat yang pendek-pendek. Ya inna qaina. Ya enggak apa-apa. Ya walaupun itu mungkin Allah walaupun itu mungkin pas lagi sholat subuh enggak apa-apa. Ya, sholat subuh kan memang dianjurkan untuk bacaannya panjang. Tapi ketika ada situasi dan kondisi tertentu, maka tidak apa-apa. Inilah salah satu bentuk dari potret-potret kasih sayang Nabi SAW kepada anaknya. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar 1/4 jam. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan kecupan kasih sayang. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang senantiasa berbagi kasih sayang kepada buah hati kita semua. Baiklah keluarga Insani, di kesempatan hari ini bagi Anda yang akan bertanya, berkonsultasi, silakan bisa mengajukan pertanyaan Anda via SMS ya untuk Radio Insani di nomor 085-600-1880 ataupun untuk Radio Dakwah yang mengikuti kajian di kesempatan pagi hari ini bisa mengirimkan melalui line SMS di SMS Center Radio masing-masing ya. Baiklah Ustaz, di kesempatan hari ini ada pertanyaan yang sudah masuk untuk Radio Insani. Langsung saja kita bacakan yang pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak-anak ana sudah besar dan juga cowok. Kadang anak juga malu mau mengasih ciuman sama uminya. Bagaimana cara mencurahkan kasih sayang kepada anak yang sudah besar? Kalau masih kecil sih masih bisa dicium dan juga gak malu. Alhamdulillah sudah dewasa ini. Dari Ummu Nisa di Purbalingga, mohon nasihatnya Ustaz. Tentunya saya kan tadi sudah sampaikan, ciuman itu, ciuman kasih sayang itu kan salah satu tanda kasih sayang. Beda ketika saya sampaikan itu satu-satunya. Jadi masih ada cara yang lainnya. Ya, kemudian juga yang namanya mencium. Mencium itu kan enggak melulu mencium bagian pipi misalnya. Kalau masih kecil iya. Kalau sudah besar, ya, mungkin anak bisa mencium kepala orang tuanya, kening orang tuanya, mencium tangannya. Itu juga kasih sayang. Ya. Atau orang tua merangkul anaknya, mengelus kepalanya. Ya. Dan ketika anak nangis misalnya dielus sambil dicium kepalanya, itu juga bisa. Ya. Dan juga sekali lagi, tanda atau ungkapan kasih sayang itu bukan hanya ada dalam ciuman. Bisa dengan hadiah, bisa dengan kata-kata yang lembut, macam-macam. Ya, jadi kita perlu kreatif di dalam mengungkapkan kasih sayang kita. Silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Yang berikutnya Ustaz dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita ketika kita sedang melaksanakan sholat jamak berjamaah, anak kita terdengar menangis dan juga mencari kita? Apakah sikap kita? Apakah dengan setelah sholat hanya cukup beristighfar kemudian kita hampiri anak kita atau bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Kalau memang itu sholat wajib, ya kalau itu sholat wajib, ya sholat lima waktu, maka wallahu a'lam bishawab, nampaknya tidak perlu dibatalkan, ya tidak perlu dibatalkan kecuali kalau misalnya kondisinya darurat, ya misalnya maaf mungkin anaknya jatuh kemudian sampai terluka parah, itu lain masalah. Atau misalnya na'udzubillah min dzalik kecemplung sumur. Lu kalau jenengan nunggu sholatnya sampai selesai ya udah minum berapa liter itu nanti, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau sekedar nangis karena mencari orang tuanya saja itu ya mungkin masih bisa ditolerir. Nah kalau habis sholat segera saja, habis sholat segera saja ditangani tangisan anak itu supaya tidak berlarut-larut mengganggu jamaah yang lainnya. Kemudian juga perlu Anda wahai orang tua, sekali lagi sering saya sampaikan, kalau membawa anak ke masjid itu jangan lari dari tanggung jawab, ya, alias anaknya jangan diumbar, ya. Kalau sudah membawa anak ke masjid itu harus tanggung jawab. Cobalah contoh tanggung jawabnya Rasulullah SAW ketika membawa cucunya yang bernama Umamah ke masjid. Bagaimana tanggung jawab Nabi SAW? Digendong sama Rasulullah SAW. Sambil sholat, beliau sambil gendong cucunya tadi. Ya. Ketika akan ruku, ditaruh. Ketika akan bangkit, digendong lagi. Ketika akan sujud, taruh lagi. Ketika akan berdiri, angkat lagi, gendong lagi. Itu loh, sosok kalau boleh saya katakan pria yang bertanggung jawab. Jadi jangan bawa anak kemudian biarkan diumbar, termasuk ibu-ibu nih nukun sewu. Kalau membawa pengajian itu jangan anaknya dibiarkan saja, tanggung jawab. Mending kalau misalnya ibu-ibu ini lupa atau lalai dari anaknya karena dengerin pengajian, agak mending ini. Ini lalai dari anaknya karena ngobrol, ustadznya lagi ngisi pengajian, ibu-ibunya malah apa? Pada ngobrol sendiri, akhirnya anaknya entah kelayaban kemana. Jangan seperti itu. Berlatihlah menjadi orang tua yang punya tanggung jawab. Ya. Jadi kalau misalnya anak dibawa ke masjid, tanggung jawab. Tanggung jawabnya gimana? Suruh sholat di sampingnya. Ustaz, kalau misalnya anak di samping kita, kemudian baru dapat Fatihah, anaknya sudah mau lari, pegangin. Gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa sih, bilang gak boleh. Itu termasuk gerakan yang diperbolehkan. Ya. Jadi kalau misalnya anak sudah mau, biasanya kan gitu anak kan baru sebentar mak apa lo klebat, tahu-tahu anaknya sudah hilang, pegangin anaknya, ya latihan. Kalau memang anak itu nggak bisa digitukan, nggak usah diajak ke masjid, ya nggak usah diajak ke masjid karena bakalan mengganggu jamaah yang lainnya, bakalan ganggu jamaah yang lainnya. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan membawa anak ke masjid. Beliau juga mencontohkan bagaimana bertanggung jawab, ya, terhadap keberadaan anak itu di masjid. Jadi jangan cuma ngelihat Nabi bawa anak ke masjid, jangan cuma lihat itu tok, tapi juga lihat bagaimana Nabi tanggung jawab manakala membawa anak ke masjid. Itu yang perlu kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pendengar dan juga pemirsa Roja TV di kesempatan pagi hari ini. Silakan. Naam barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar radio Roja dan pemirsa TV Roja, yang pertama dari Ummu Wildan di Karawang. Ustadz, saya memiliki dua orang anak laki-laki. Yang paling besar sekarang kelas 3 SMP. Dan adiknya duduk di kelas 2 SD. Saya sering menciumi anak kedua saya di depan kakaknya. Dan kakaknya bilang kepada saya bahwa saya hanya sayang kepada adiknya saja. Buktinya saya tidak pernah dicium. Kakaknya bilang seperti itu. Saya katakan kepada kakaknya, kamu kan sudah besar, dulu waktu kamu kecil sering saya cium. Nah, bagaimanakah tentang hal ini, Ustaz? Anak saya menjadi sekarang kecewa dengan saya. Silakan, Ustaz. Untuk Umu Wildan yang ada di Karawang, jadi apa yang Anda lakukan mencium anak itu sudah bagus. Dan juga anak yang pertama dulu pernah atau sering dicium juga sudah bagus. Seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwa kasih sayang itu cara pengungkapannya macam-macam. Pertama, ketika dianggap sudah besar nggak perlu dicium, itu nggak benar. Siapa bilang kalau sudah besar nggak dicium? Cuman mungkin area yang dicium itu berbeda, ya. Mungkin di kepalanya, ya, atau di keningnya anak tersebut. Jadi siapa bilang anak sudah kelas 3 SMP nggak perlu dicium lagi? Cuman kan beda, ya, beda. Kalau misalnya masih kecil kan mungkin kita cium bibinya. Kalau sudah besar mungkin ya kepalanya atau keningnya. Jadi nggak apa-apa, tetap dicium. Ini yang pertama. Yang kedua, ungkapan kasih sayang macam-macam seperti yang saya katakan tadi. Ya bisa dengan belaian di kepalanya, bisa dengan rangkulan yang hangat. Artinya kita orang tua harus kreatif di dalam memilih sarana-sarana untuk mengungkapkan kasih sayang selama sarana-sarana itu tidak menyelisihi ajaran agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, Ustaz, pertanyaan yang kedua dari seorang ibu yang bertanya di Jakarta. Ustaz, adik saya atau keponakan saya sering diciumi dan dipeluk oleh orang-orang yang tua. Tapi ternyata jadinya anak tersebut jadi songong atau kurang sopan kepada orang lebih tua. Bagaimana menyikapi tersebut, Ustaz? Perlu dikasih tahu kepada anak itu, ya. Jadi perlu ada pengarahan, perlu ada pendidikan, perlu ada wejangan kepada anak tadi. Memang kadang-kadang anak dia nggak tahu kalau itu nggak sopan gitu loh. Ya, dia nggak tahu kalau jalan di depan orang lari gitu itu nggak sopan. Atau misalnya megang kepala siapa orang tuh orang lain yang lebih tua atau orang tuanya sendiri itu nggak sopan. Kadang anak nggak tahu. Dia pikir loh ini orang tua megang kepala saya gantian megang kepalanya. Dia nggak tahu kalau itu nggak sopan. Maka di sinilah tugasnya orang tua. Ya, tugasnya orang tua untuk tidak bosan-bosannya mengingatkan itu. Subhanallah, ya, kalau orang tua kita dahulu, mbah-mbah kita dahulu, itu kalau masalah tata krama, ya, itu luar biasa mereka sangat memperhatikan. Dan itu mereka enggak bosan untuk mengingatkan. Ya, sayangnya kita sekarang di zaman kita ini, ya, sayangnya banyak orang di zaman kita ini para orang tua itu terkesan kurang memperhatikan lagi yang namanya tata krama, kesopan santunan. Sehingga sekarang kita sering dapatkan misalnya ada anak duduk di atas, orang tuanya di mana? Di bawah. Itu enggak ditegur. Ya. Sehingga jangan salahkan anaknya, dia enggak tahu kalau itu enggak sopan. Kalau dahulu, ya, orang tua mbah itu langsung bisa langsung kena semprot, dimarahin habis-habisan itu. Enggak tahu anak, enggak tahu sopan santun. Oh, ibunya di bawah kok kamu duduknya di mana? Di atas. Walaupun itu mungkin secara agama, kalau dicari dalilnya dari Quran, dari hadis, mungkin gak kita temukan. Akan tetapi itulah etika. Yang namanya etika itu gak harus dicari dalilnya. Yang penting itu tidak menyelisih syariat. Atau sudah didukung, ya, didukung dengan keumuman dalil. Misalnya keumuman dalil, Rasulullah SAW bersabda, Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir kabirana. Ya, bukan termasuk golongan kami, orang tua yang tidak menyayangi yang muda dan yang muda yang tidak menyayangi yang tidak menghormati yang tua. Jadi ini secara umum anak muda disuruh menghormati yang tua. Dan di Indonesia salah satu bentuk penghormatannya adalah si yang muda itu tidak duduk lebih tinggi dibandingkan siapa? Dibandingkan yang tua. Kecuali kalau memang yang tua ini sudah mempersilahkan misalnya, ya. Maka ini harus terus bagi para orang tua untuk menanamkan etika kepada anaknya dan jangan bosan-bosan untuk menanamkan hal tersebut. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan yang berikutnya untuk pendengar Radio Bas FM Salatiga. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Radio Bas. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Anita yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon nasihatnya. Saya dan keluarga belum mendapatkan momongan. Dan ketika melihat putra-putri dari tetangga kami dan lain sebagainya, kami sangat rindu akan hadirnya seorang anak. Nah, apakah kami boleh artinya menyayangi mereka dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz, yakni menyayangi mereka dengan cara menciumi dan lain sebagainya. Karena memang kami sangat rindu akan hadirnya putra-putri kami yang belum sampai saat ini hadir di rumah tangga kami. Tawadhu, Ustaz. Pertama saya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga saudara penanya atau saudari penanya segera dikaruniai momongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mencium anak orang lain itu tidak apa-apa, selama anak itu masih satu jenis dengan kita, ya. Anak itu belum balig, ya. Misalnya ibu, ya, ibu mencium anak perempuan, ya. Bapak mencium anak laki-laki, ya, yang bukan mahramnya. Ya, yang bukan mahramnya. Tapi kalau misalnya lain jenis yang bukan mahramnya ini, kalau masih kecil mungkin masih bisa ditolerir, tapi sebaiknya dihindari, ya, sebaiknya dihindari. Jadi boleh-boleh saja Anda ingin meluapkan kasih sayang Anda kepada anak-anak, kemudian Anda ibu mencium anak tetangga yang perempuan masih kecil, enggak apa-apa, ya. Atau bapak suami ibu, ya, mencium anak tetangga laki-laki yang masih kecil, tidak apa-apa insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan keturunan kepada saudara atau saudari penanya dengan segera, Allahumma. Ya. Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Rohman yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, kami mempunyai anak dua dan kami tidak kurang untuk menyayangi mereka. Akan tetapi, ketika kami memberitahu yang sifatnya agak keras, kadang anak-anak ini lari ke orang tua kami. Dan kami merasa bahwa kami cukup merasa bersalah, karena ketika ada permasalahan mereka dinasihati dan larinya kepada orang tua kami, yang akhirnya kadang-kadang mentok di sana ketika menasihati anak-anak kami. Mohon nasihatnya, Ustaz Tabatol. Pertama, kita harus memahami karakter masing-masing anak, ya, kondisi psikologis masing-masing anak. Jadi ada anak-anak yang lebih cocok untuk dinasihati dengan cara yang lembut. Ada anak yang tidak bisa dinasihati kecuali dengan cara yang keras. Kalau nggak salah saya pernah membahas tipe-tipe itu, ya, tipe-tipe anak, silahkan diulangi kembali, saya lupa judulnya. Bahwa anak itu, kalau nggak salah dalam judul menjaga perasaan anak, kalau nggak salah. Jadi anak, itu ada orang yang, ada anak yang tipenya, diangkat suara dikit, dia langsung ngambek. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu tipe anak kita, maka kita menghindari ungkapan-ungkapan yang seperti itu. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, harus ada saling sinergi antara ayah dan ibu, antara abi dan umi, antara bapak dengan ibu. Ya, bahwa kadang-kadang bapak agak keras, nanti ibunya lembut, atau sebaliknya. Sehingga anak ini kalau lari, ya, kalaupun dia lari, larinya kepada orang tuanya sendiri. Ibu lari, dia dimarahi sama ibu, larinya ke bapak, dimarahi sama bapak, larinya ke ibu. Jadi nggak akan ke orang lain. Dan nanti sudah ada fakta, kesepakatan antara bapak dan ibu tadi, bahwa nanti kalau anak lari ke kamu, dinasehati juga dengan cara yang lembut, tapi jangan salahkan aku, gitu. Jadi di situ ada saling mendukung, bukan saling menyudutkan. Nah, kalau misalnya ternyata sudah seperti itu, belum mempan juga, akhirnya anak itu lari kepada mertua atau kepada orang tua dari Anda, maka di situ Anda harus menyampaikan kepada orang tua bahwa tolong nanti kalau anak ini lari ke sana, tolong dinasehati dengan yang baik, tidak menyudutkan kami sebagai orang tua, tapi justru malah membela kami di hadapan anak itu. Dan ini memang perlu ada saling kesepahaman di antara pihak-pihak yang punya kepentingan. Ya, mungkin pertanyaan terakhir, silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Berikutnya pertanyaan terakhir dari pendengar Radio Insan Ustaz, datanya dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara anak menghadapi orang tua yang suka mengungkit-ungkit pengorbanannya yang telah lalu dengan harapan anaknya selalu patuh kepada orang tuanya? Mohon nasihatnya Ustaz. Tentunya tergantung ya tujuan dari mengungkit itu. Kalau misalnya tujuannya adalah ingin menyadarkan anak yang kurang paham tentang jasa orang tuanya, ya semoga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya mengungkit itu adalah sekedar ingin mengungkit-ungkit tentang kebaikannya tanpa ada maksud apa-apa, ya itu lebih baik dihindari. Ya, jadi mungkin lebih banyak berbicara tentang dalil-dalil agama, bagaimana kewajiban orang tua kepada, bagaimana kewajiban anak kepada orang tuanya. Ini mungkin lebih pas untuk disampaikan kepada anak, walaupun sebenarnya tidak apa-apa menjelaskan bagaimana jasa orang tua kepada anaknya, karena anaknya mungkin tidak sadar atau belum paham tentang hal itu. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya.